Boleh kan, Sat? Ya, mangga. Masya Allah nih. Ini pagi-pagi, Pak. Iya, Sat. Pagi-pagi nongkrong di sini. Makan gorengan, minum kopi sama Ustaz. Nah. Beliau juga Ustaz. Jual gorengan tapi imam masjid di sini. Masya Allah. Selain juga jual gorengan, tapi bisa tetap mengajarkan ilmu. Itu manfaatnya. Gak mentang-mentang jadi ustad, gak mau bekerja. Ngarepin amplop. Wah, ada orang kayak gitu. Tapi ustad ini khair. Nah, namanya ustad khair. Jadi jual gorengan, tapi apa namanya jadi imam, tapi tetap jual gorengan. Ini masya Allah ya, ya perlu kita banggakan saja ya, gimana Ustaz? Jadi gimana Ustaz? Artinya Ustaz sebagai pengajar di sini di Masjid An-Nur ini, tapi juga nggak mentang-mentang jadi Ustaz kan sebagian orang kan Ustaz itu begini-begini gitu kan? Nggak malu maksudnya? Iya nggak mau jual goreng. Gimana Ustaz? Gimana menurut Ustaz tuh gimana? Iya silahkan, yang namanya usaha wajib. Iya, Ustaz. Ya, istilahnya di dalam agama ada istilah muktasibin, ada istilah mutajaridin. Kalau yang namanya mutajaridin itu kan orang yang benar-benar menyebarkan agama, tapi nggak ada kesempatan untuk berusaha. Saya mana? Palingnya maghrib. Iya. Iya kan? Jadi kalau nggak usaha jadi dosa gitu kan? Ada kan di seperti di pesantren yang bukan mutajaridin, hingga dia dari subuh sampai siang, jadi nggak ada kesempatan untuk berusaha. Jadi namanya mutajaridin gitu kan. Iya. Jadi kan kalau enggak ada kesempatan untuk saya udah masih banyak kesempatan kan. Iya. Ya di antaranya untuk yang namanya usaha wajib, ya jangan mengharapkan untuk menjaga sifat tomal gitu loh gitu. Sifat tomal jadi mengharapkan daripada hayang diberku batu. Hayang amplop. Ustaz amplop. Tadi masya Allah ini banyak pelajaran Pak. Gitu, ya. Saya sama beliau itu setiap pagi saya lihat lo jualan gorengan dan yang lain. Tapi pada subuh, terutama hari Ahad, ngajar riyadus solihin, ngajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan kebahagiaan tersendiri, ya. Jadi jangan mentang-mentang jadi ustad, gitu. Terus juga apa nak dak kenikmatan hidup, Maya? Asal aman, aman, aman, sehat. Jag-jag belejak bahasa Sundamanya saat yang ketiganya punya bekal satu hari itu sudah seakan-akan dunia itu milik dia. Bekal cuma satu hari kan? Kata Nabi bukan kata saya. Ada dalilnya? Ada. Nabi bersabda, man asbaha minkum aminan fi sarabihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunia. Barang siapa di antara kalian dalam di pagi hari ini dalam keadaan aman di rumahnya, badannya sehat, dia punya bekal untuk satu hari, seolah-olah dunia itu miliknya. Masya Allah. Oh iya, anak lihat usaha itu nyaman. Pagi-pagi imamin masjid ya, terus nanti apa namanya pagi hari itu hajar riyadus solihin, pagi-pagi jualan gorengan. Cukup untuk bekal, anak yakin cukup untuk bekal satu hari. Dunia seakan-akan miliknya. Dunia seakan-akan miliknya. Jadi dunia itu jangan dipandang, wah mobilnya mewah banyak gitu kan, rumahnya banyak. Yeah. Siapa tahu dia aja pusing. gitu. Pusing, rumahnya banyak tapi yang disitu cuma satu. Satu gitu. Iya. Oh iya, terkait dengan masalah yang malam itu, tema masalah kuliah antum. Biar bisa lulus kuliah gitu saja ya? Iya, malam itu kan Anda bilang bahwa pertama harus berusaha ya, semampu yang kita miliki. Yang kedua harus memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga tagoful, lempeng.com. Nah, lempeng jaya. Kayak Ustadz lempeng jaya. Lempeng jaya Ustadz, lempeng cuek aja. Kalau dengerin ngomongan orang, masa Ustadz ya? Gak kerja-kerja akhirnya gitu. Lempeng. Maka Masya Allah ini Ustadz lempeng jaya. kalau kita lihat dalam kajian Tauhid, itu usaha kita dibenarkan dengan tiga syarat. Pertama, usaha tersebut tidak menyimpang dengan syariat. Tidak menyimpang dari syariat. Iya, ya. Jual gorengan, jual-jualan. wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya hanya seperti ini, tapi halal saatnya. Tapi halal daripada pakai dasi tapi haram. Rampok pakai dasi, pakai jas gitu kan, naik korupsi. Mobil mewah, korupsi, kaun-naun gitu kan. Tapi jualan seperti ini. Ini masya Allah banyak faedah yang saya sendiri mengambil. Setiap hari saya lihat usaha jualan gorengan dan yang lainnya. Saya kadang-kadang nongkrong, bukan hanya nongkrong, tapi mengambil masya Allah pelajaran yang sangat besar dari beliau. Yang kedua, tadi kan usahanya tidak menyimpang syariat ya. Yang kedua, bahwasanya kita meyakini usaha yang kita lakukan tidak memberikan pengaruh secara langsung. Allah yang memberikan athar. Kita usaha ya usaha, tapi Allah yang berikan athar, mentakdirkan kita sukses atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan perintah Allah untuk berusaha. Itu aja. Yang ketiga, kita tidak menyandarkan diri kepada usaha yang kita lakukan. Sana segitu, Ustaz. Tidak menyandarkan diri kepada usaha yang kita lakukan, tapi kita nyandarnya manteng nama ka Allah, surgurum bala manteng natanya tawakal nate ka Allah, lain karena usaha, bukan kepada usaha. Bukan kepada usaha yang kita lakukan gitu saatnya. Bukan karena tujuan, sarana. Sarana wasilah ya mah orang mah gitu. Dah Allah nakdirkeun mah gitu. Nah, itu terkait masalah usaha tadi. Di dunia pendidikan yang baru-baru ini kita selesai itu kan masalah ujian nasional. Anak-anak sudah baru habis ujian ya. Nah, itu ada anak-anak yang justru berusaha untuk nyari bocoran soal. Kemudian mencarinya itu dengan cara-cara pergi ke dukun. Pergi ke dukun, jadi di pulpennya atau apa itu didukunin gitu ya. Didukunin itu, bacain. Mungkin kali pas ngejain jawabnya otomatis kali. Dan masalah si jinnya itu belajar apa enggak? termasuk usaha yang menyimpang karena itu sudah dengan syariat. Iya, menyimpang tidak boleh. Datang ke dukunnya aja nggak boleh. Iya, apalagi percaya ke dukun, datangnya aja nggak boleh. Iya, jadi ya usaha yang halal gitu. Kata di ujian antum juga ya, jangan sampai apa namanya plagiat tuh ya. Jadi ngambil hasil orang kita copy gitu saja nggak boleh. Copy paste. Kita usaha dengan kemampuan yang kita miliki. Iya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin. Untuk ya juga untuk saya gitu ya, dan Ustaz juga masya Allah. Ya terus kita berjuang. Ya hidup ini perjuangan saja. Hidup ini perjuangan lah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan itu bahwa hidup itu ada di antara dua. Pertama perintah Allah, yang kedua musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ketika kita melakukan perintah Allah, yang kita butuhkan adalah pertolongan dari Allah. Ya, ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita butuhkan pertolongan dari Allah. Karena kita enggak mungkin bisa melaksanakan perintah Allah kalau bukan pertolongan Allah. Yang kedua, ketika Allah memberikan musibah, yang kita butuhkan kasih sayang Allah. Ya. Tapi Ibnu Qayyim memberikan faedah yang besar. Kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah. Jadi tetap ada hubungannya. Iya, kalau kita melaksanakan perintah Allah zahiran wa batinan. Ya, zahirnya, batinnya kita melaksanakan perintah Allah, maka kasih sayang Allah pun akan diberikan zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Ya, bukan hanya gemerlap dunia, tapi batinnya pun seneng. Gitu Pak. Ya. Bakal ditulungan Pak Allah. Mohon bakal ditulungan Pak Allah saatnya. Intan surullah yang surkumullah. Intan surullah yang surkumullah. Laresat, jika engkau menolong Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian. Gitu. Ustadznya di Garut, SIM kuring mati Tasik, di tatangaan. Gitu. Jadi ya... Bisa. Sunda jadi ya. Sunda sering kita ngobrol di sini, masya Allah, ya, insya Allah bermanfaat lah. Jadi kalau duduk-duduk itu, lain ngobrol kunut jelasannya. Ya biasanya ngobrol ngomongkeun batur gitu kan. Makanya kata Allah la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kebanyakan obrolan manusia itu enggak bagus kecuali obrolan yang mengandung perintah untuk bersedekah, untuk berbuat ma'ruf atau untuk menyampaikan di antara kedua orang yang sedang bersengketa. Nah, gitu obrolan yang bagus mah. Jadi tiap kali duduk ya sedikit memberikan faedah atau kita mendengarkan faedah dari orang lain gitu. Kita mendengarkan faedah dari ustaz gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Faedahnya. Sekarang kemana lagi nih? Ya. Lancar lagi. Ada lagi. Dapat kopi, dapat faedah lagi. Faedah.